kaum muslimin, kita doakan Ustaz Alfian Tanjung ya. Kita doakan beliau, padahal beliau salah satu yang paling cinta dengan NKRI ini. Dan beliau difitnah. Beliau masih di dalam penjara sekarang. Kita doakan Ustaz kita yang masih digantung statusnya, termasuk saya sendiri. Saya sendiri belum keluar SP3. Begitu juga dengan Habib-Habib kita, sama dengan Habib Rizik juga ya. Begitu juga dengan Al-Khattab dan lain-lainnya. Para ulama-ulama begitu cepatnya proses, kemudian enggak keluar SP3-nya. Ade Armando, betapa banyaknya dia melecehkan Islam ini terang-terangan. Undang-undang ITE apa yang sudah tidak dilanggarnya, tapi keluar dengan mudah SP3-nya. Victor Leskoda yang mengajak bantai umat Islam di Indonesia, terang-terangan di depan media, dunia mendengarkan kata-katanya dengan jelas, malah sekarang jadi calon gubernur di NTT. Tapi kami yang memperingatkan, yang memberikan tahu, yang memberikan arahan-arahan, dengan mudahnya jadi tersangka, dan sekarang statusnya tergantung. Doakan semua. Saya yakin masa depan adalah Allah percayakan kembali untuk kita. Dan itu dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan doa, dan dengan perjuangan kita bersama-sama. Sekarang, jangan ada yang menjarak dari para alim ulama. Setuju? Jangan ada yang menjarak. Merapatlah dengan para alim ulama. Saya dengar kabar baik tadi, saya senang mendengarnya. Rumah Ustadz Abdul Samad sekarang sudah mulai dikawal dengan ketat oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah. Senangnya saya luar biasa. Beliau baru-baru ini dinobatkan sebagai tokoh perubahan Indonesia. Dari Riau lho Pak. Apa enggak bahagia kita mendengarnya? Apa enggak bangga kita mendengarnya? Alhamdulillah. Sekarang, alhamdulillah, kepolisian sudah mengamankan lokasinya. Supaya tidak ada penjahat-penjahat yang berniat untuk menghabisinya punya peluang. Tapi walaupun begitu, umat Islam juga enggak boleh lengah. Kita-kita harus saling waspada. Ustaz-ustaz kita yang lain banyak. Ulama-ulama kita yang lain juga wajib kita merapat dengannya. Ada Ustadz Dr. Mustafa Umar, ada Ustadz Dr. Sedul Amin, ada Ustadz ini, ada Ustadz itu. Banyak ulama-ulama kita. Dan inilah aset dan simpul-simpul umat yang paling berharga. Tolong jangan ditinggalkan mereka. Tolong dikawal mereka. Insya Allah, selama umat ini masih mendengarkan para ulama-nya, selama itu kondisi dan perjuangan akan terus stabil. Tapi kalau ulama sudah tidak ada, umat ini akan seperti anak kehilangan induk, akan kacau dan mudah diobrak-abrik. Insya Allah.